الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan bagi seorang pedagang yang baik dan juga hari-hari ancaman bagi para pedagang yang tidak baik. Dalam satu hadis, pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul kasbi atyab, usaha apa yang terbaik? Usaha apa yang terbaik? Allah kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Atyabul kasbi, usaha yang terbaik itu adalah amalur rajul biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur, yang baik, yang terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada padanya kedustaan dan perkara-perkara yang haram. Hadis ini dikutip oleh sebagian para ulama kita, di antaranya yang saya tahu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga para ulama kita, di antara Imam Sanani rahimahullah, dalam sebuah salam ia membahas mana usaha yang terbaik bagi seseorang. Ada yang menyatakan jihad karena ma'isyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari ghanimah. Ada yang menyatakan bertani karena petani itu mesti memiliki tawakal yang kuat. Ada yang menyatakan berdagang ya karena hadis yang tadi dan semisalnya. Asy-Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau masalah afdalul kasbi, iya, usaha yang terbaik apa bagi seseorang itu relatif, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada seorang yang kelebihannya kemampuannya iya berdagang, ada sebagian bertani, ada sebagian mungkin yang memiliki keahlian masing-masing, relatif. Namun juga para pedagang diancam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang lain. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna tujjar yub'athuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Yang sudah kita sampaikan, sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan fujjar, kecuali mereka-mereka yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa berbuat baik dan jujur. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, At-tujjaru humul fujjar. At-tujjaru humul fujjar. Para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir. Iyakalu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, alaihissallahu ahallal bay'. Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata Rasulullah, bala iya. Walakinnahum yuhadithuna bayakribun wa yahlifuna bayasamun. Ya, tapi mereka, para pedagang itu banyak yang kalau berdagang bicara-bicaranya dusta, bersumpah, dengan sumpah dusta akhirnya dia pun berdosa. Ini khairullah rahimah wa rahimahumullah. Disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah talabul ilmi. Talabul ilmi nau'an. Talabul ilmi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dhabit talabul ilmi yang fardu ain, kata para ulama kita, adalah ma la yasa'ul muslim jahluh. Yang seorang muslim tidak boleh, tidak ada kelapangan untuk jahil tentangnya. Terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, ya, yang harus dia lakukan setiap harinya, yang wajib atas dia. Dan juga kata para ulama kita, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan yang dia butuhkan kesehariannya. Maka seorang yang mau haji, dia wajib belajar haji. Yang mau umrah, wajib belajar umrah. Yang mau menikah, wajib belajar nikah. Maka para pedagang, dia wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang masalah bujur, masalah dagang. Di zaman salafun salih disebutkan tidak boleh ada yang masuk pasar illa faqihan, kecuali seorang yang faqih tentang masalah dagang. Khairul rahimun rahimakumullah. Karena banyak sekali ya perkara-perkara yang akan menyebabkan terjatuhnya seorang ke dalam dosa ketika dalam perdagangannya. Di dalam kesempatan ini kita akan membaca penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam Taisir Alam yang menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam muamalah, dalam jual beli, dalam usaha itu adalah halal, mubah, kecuali ada nas yang mengharamkannya. Dan sudah kita baca, kita sebutkan beberapa perkara yang menyebabkan ia haramnya jual beli seseorang. Namun fil rahiman rahimakumullah, sebelum itu ya kita mungkin perlu menyebutkan tentang syurut al-bay', syarat sahnya jual beli. Perlu kita ingat fil rahiman rahimakumullah, di sana ada asy-syurut, asy-syurutul bay', ada asy-syurutu fil bay'. Ada dua macam. Syurutul bay', syarat-syarat jual beli yang menentukan sah tidak jual beli, dengan as-syurutu fil bay'. Ya, syarat yang diajukan ketika jual beli. Kalau syurutul bay' ini datang dari asy-syari', syurutul bay', syarat-syarat jual beli itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak berubah. Nah, adapun as-syurutu fil bai', syarat-syarat yang diajukan dalam jual beli ini, syarat-syarat yang diajukan kedua belah pihak, pembeli atau penjual atau salah satunya, ya, sebagai syarat tambahan yang diajukan. Iya, dan ini bisa berubah. Mungkin saja berubah. Kalau yang memberi syarat kemudian berubah, maka bisa berubah. Ini asy-syurut fil bay'. Yang akan kita baca sekarang adalah syurutul bay', ya, syarat-syarat sahnya jual beli. Pertama kita Alhamdulillah Rahimah Rahimahumullah menyebutkan beberapa syarat yang kita sebutkan dengan ringkas. Yang pertama, yang terpenting adalah adanya qaradin baina al-bay'ain al-'aqidain, adanya keridhaan antara kedua belah pihak, at-taradi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara jin minkum. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama al-bai' antara jin. Yang namanya jual beli itu harus saling ridha di antara kedua belah pihak. Sehingga keluar darinya bai' mukrah. Bai' mukrah yakni jual beli yang dilakukan seseorang karena di bawah ancaman, dia harus menjual barangnya karena diancam dengan ancaman yang mengancam dirinya, keluarganya. Iya, bai' mukrah, mungkin lebih tepat dikasih catatan bai' mukrah bila haqqin, ya baik seorang yang dipaksa untuk menjual barangnya dengan paksaan yang tidak hak, ya ini tidak sah. Ya ada misalnya penguasa yang zalim, dia mengancam salah seorang dari penduduknya untuk menjual tanahnya atau menjual barangnya dengan ancaman. Ya, maka ini tidak sah karena tidak ada keridhaan, tidak ada keridhaan. Dia dipaksa dengan tanpa sebab yang hak. Ya, berbeda kalau seandainya seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, dan dia harus dipaksa untuk menjual aset-asetnya untuk menutup utangnya. Ini lain. Sehingga yang keluar darinya mukrah bil haq. Yang kedua, falafil rahimun rahimakumullah, di antara syarat al-bay' atau syaratul bay' adalah an yakuna al-aqidain atau al-aqidan al-bay'an, kedua belah pihak pembeli dan penjual yang bertransaksi, ya orang-orang yang memiliki ahliyah fil aqd, dia adalah, mereka adalah orang-orang yang dibolehkan dan memiliki kemampuan yang dibolehkan untuk bertransaksi. Ya, siapa yang dianggap memiliki ahliyah untuk berdagang, kata para ulama kita, yakni mereka-mereka yang memenuhi 4 syarat. 6. An yakuna khurran aqilan baligan rasyidan, itu yang dikatakan memiliki ahliyah fil aqd. Dia seorang yang khurran, merdeka, bukan hamba sahaya. Akhiran berakal, bukan seorang yang gila. Nasallahu alaihi wasallam ya. Baligan, dia balil, bukan seorang masih kecil. Dan yang keempat adalah rasyid, seorang yang rasyidan, yang dia memiliki kemampuan untuk mencerna, membedakan mana maslahat, mana yang tidak. Iya, berbeda dengan seorang safi. Rashid lawannya safi. Safi yang seorang dungu yang tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. itu ahliyah, dikatakan memiliki ahliyatul aqd ketika dia adalah seorang yang merdeka, berakal, baligh, ya, kemudian rasyid. Yang ketiga, innallaha rahimun rahimakumullah, an yakuna al-ma'qud 'alaihi, ya, wa thaman mubah an-naf', hendaknya barang yang ditransaksikan, apakah barang yang dijualnya atau alat untuk membelinya, itu kedua-duanya adalah mubahatun naf', yang dibolehkan dimanfaatkan. Sebagian para ulama menambahkan mubahatun naf' bila hajah, yang sudah kita sebutkan dulu di awal pembahasan kitab Al-Qayyum. Iya, sehingga tidak boleh dia membeli khubz, misalnya membeli roti dengan anjing, karena anjing, iya, bukan barang yang mubahatun naf'. Iya, kalaupun ada anjing yang digunakan dimanfaatkan, itu karena hajah, sehingga perlu kaid mubahatun naf' bila hajah. Tidak boleh membeli beras dengan khamar, karena khamar itu tidak mubah, ghair mubahatun naf'. Ya, syaratnya jual beli adalah an yakuna ma'qud 'alaihi atau thaman atau thaman, iya, barang yang dijualnya dan barang untuk membelinya itu adalah mubahah, dimanfaatkan mubahatun naf' bila hajah. Yang keempat, ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, an yakuna al-aqidan atau al-aqid malikan lil ma'qud 'alaihi atau ma'dunan lah, hendaknya yang melakukan transaksi ini dia memiliki barang yang dia perjualbelikan atau mendapat izin untuk memperjualbelikan barang tersebut dari yang memilikinya. Yang yakuna al-aqid malikan lil ma'qud 'alaihi, dia memiliki barangnya, itu milik dia, atau dia memiliki izin, mendapatkan izin untuk menjual barang tersebut dari pemiliknya. Ya, sehingga nanti tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nanti ada bab bai' fuduli, seorang yang menjual milik orang lain tanpa izinnya. Itu dalam beberapa pembahasan al-bai'. Yang kelima, khairul rahimun rahimakumullah, di antara syarat jual beli adalah an yakuna al-ma'qud 'alaihi, barang yang ditransaksikan, baik itu yang dijualnya atau alat belinya, iya, kedua-duanya itu maqdurain bitaslimi, ada taslimi, ada taslimihima, iya, dua-duanya mungkin untuk diserah terimakan, kedua-duanya mungkin diserah terimakan, baik barang yang dijualnya atau alat untuk memberinya. Iya, tidak boleh seorang menjual terbang di udara yang sulit untuk ditangkap. Tidak boleh seorang menjual ikan yang sedang di lautan yang sulit ditangkap. Iya, tidak boleh dia sedang menjual hamba sahaya yang sedang lari melarikan diri tuannya, tidak tahu di mana. Ini karena tidak memenuhi syarat, harus maqdur, mampu untuk diserah terimakan. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahimah wa rahimakum, yang keenam adalah an yakuna al-ma'qud 'alaihi, ya, barang yang hendak dia perjualbelikan dan juga alat untuk memberinya itu ma'luman, harus ma'lum, jelas, ya, jelas ukurannya, jelas harganya, jelas nilainya. An yakuna al-ma'qud 'alaihi ma'luman, ini Ketika terpenuhi 6 syarat ini, maka sah jual beli, ya, dan menjadi jual beli yang halal. Dan sebagian perkara-perkara yang akan kita sebutkan menjadi sebab haramnya jual beli kembali ke pada syarat-syarat tadi, terpenuhi tidak terpenuhinya beberapa syarat di atas. Yang pertama adalah seadanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, barang yang ditransaksikan dan juga alat belinya adalah barang yang mubah dimanfaatkan bila haja. Iya, yang ketiga, ternyata yang kedua, yang transaksi adalah orang yang memiliki keahlian, yakni dia memiliki hak untuk bertransaksi. Yang keempat, dia memiliki barang yang sedang dia transaksikan. Yang keenam, barang tersebut mampu untuk diserah terimakan. Dan yang keenam, barang-barang tersebut ma'duman. Itu 6 syarat, syarat ringkas dari syarat-syarat jual beli. Qala kata beli rahimahullah, berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan pentingnya kita mengetahui satu kaidah di dalam memahami bab muamalat. Kata beliau, annal asla fil muamalat wa anwa'i tijarat wal makasib, hukum asal dalam bab muamalah dan berbagai macam bentuk jual beli dan usaha adalah al-hillu wal hibahah, halal dan mubah. Fala yumna'u minha, tidak ada yang dilarang dari bentuk perdagangan jual beli usaha, illa ma haramahullah wa rasuluh, kecuali yang Allah haramkan dan diharamkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diharamkan Rasul adalah seperti yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna ma harrama Rasul misa ma harrama Allah, demikian kata Rasulullah sallam. Fahada aslin azim, ini adalah asal satu pokok yang agung, bahwasanya hukum asal muamalah adalah halal mubah. Yustaradu ilaih fil muamalat wal adat, iya, dijadikan sandaran dalam bab muamalat wal adat, bahwasanya hukum asal muamalah dan perkara-perkara adat adalah al-hillu wal mubah wal ibahah, kecuali yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga faman harrama syai'an min dzalik, maka barang siapa yang mengharamkan sebagian bentuk jual beli, sebagian bentuk muamalah, fahuwa mutalabun bid-dalil, dia harus jadi tuntut untuk menyampaikan dalil. Kenapa haram? Kenapa? Li'annahu li'anna tahrim ala hurufil asl, karena mengharamkan sesuatu jual beli, iya, maka semua itu memiliki hukum asal. Hukum asalnya mubah. Satu di antara bentuk jual beli haram, maka dia harus datangkan dalilnya bahwa itu adalah haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Qala wa bihala, dengan ini yu'lamu, diketahui salahatus syari'ah wa sa'atuha, iya, tolerannya syarat Islam, kelapangan yang ada pada syarat Islam, wa salahiyatuha di kulli zaman wa makan, dan cocoknya syarat Islam itu untuk semua tempat, semua waktu dan semua tempat, wa tatawuruha hasaba muqtayat muqtadayatil bashar, dan senantiasa ikut berkembang sebagaimana perkembangan yang ada pada manusia sesuai dengan apa yang diinginkan dengan perkembangan yang ada di manusia, wa masalahin nas, sesuai dengan apa yang bermaslahat untuk manusia, sehingga di zaman apapun, di tempat manapun, hukum asalnya jual beli adalah halal mubah, kecuali kalau sudah melanggar rambu-rambu syariat, sehingga menjadi haram. Tapi hukum asalnya adalah halal. Wahia kaidah mutaridah, ini adalah kaidah yang mutaridah. Hukum asal dalam muamalat, dalam jual beli halal, ini adalah kaidah mutaridah, yakni yang berlaku umum, berlaku dalam segala hal, segala permasalahan. Mabnaha al-adil wa qist, yang dibangun di atas keadilan. Wa mura'ah masalih tarafain, menjaga kemaslahatan dua belah pihak, penjual dan pembeli. Wa la takhruju al-mu'amalatu an hadzal asl al-'azim min al-ibahati ila tahrim illa lima yaqtarinu biha min mahdhur. Ini inti pembahasan kita. Setelah kita tahu bahwasanya hukum asal jual beli adalah mubah, halal. Ini inti di pembahasan kita. Kata beliau, wala takhruju mu'amalah, tidaklah keluar mu'amalah, jual beli, transaksi, iya, dua belah pihak saling bertransaksi, dari hukum asal agung ini, dari kehalalan, mina ibah menjadi dari mubah ila tahrim, illa kecuali lima yaktarinu biha min mahdur, karena dalam transaksi tersebut, dalam muamalah tersebut ada padanya perkara-perkara yang mahdur, ada perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Kapan menjadi haram? Ketika transaksi yang dilakukannya, jual beli yang dilakukannya, iya, ada unsur yang dilarang dalam syariat, ada perkara yang dilarang dalam syariat. Qala yarji'u ila dhulmi ahli tarafain karriba wal gharar wal jahalah wal khida' wat taghyir fahadihi mu'amalatun inda ta'ammuliha najiduha ta'ulu ila dhulmi ahli tarafain. Iya, perkara yang mahdhur ini, perkara yang dilarang dalam syariat ini, yang menjadikan sebab haramnya transaksi seseorang, itu kembalinya yarji' ila zulmi, kepada adanya kezaliman kepada salah satu di antara dua belah pihak. Ila zulmi ahadi tarafain, ketika adanya iya satu di antara dua belah pihak yang terzalimi. Seperti riba, ada pihak yang terzalimi. Wal gharar, gharar yakni satu transaksi yang seorang yang apa namanya melakukannya, dia berada dalam satu dan dua keadaan, bisa dia beruntung, bisa rugi, seperti judi. Nah, dia nah tadi membeli ikan misalnya di lautan lepas yang bagus, diklaim itu adalah milik si penjual, bisa untung bisa rugi. Nah, kalau dia dapat, mungkin bisa dapat untung besar. Iya, kalau nggak dapat dia rugi besar. Seorang punya burung-burung yang bagus, mungkin berharga mahal, tapi sedang lepas. Nah, dijual murah. Kalau bisa nangkap burung tersebut, mungkin dia bisa untung besar, dijual lagi. Tapi kalau tidak, dia akan rugi. Gharar. Wajahalah, atau kembali kepada wajahalah, ya ketidaktahuan akan barang yang ditransaksikan. Wal khida', atau kembali kepada khida', penipuan. Khida', menipu. Wat taghyir, mirip. Ini semua, riba, gharar, jahala, khida', taghyir, adalah sebab-sebab yang menyebabkan transaksi menjadi haram, karena ada satu di antara dua belah pihak yang terzalimi. Fahadi, ini semua kata beliau, mu'amalatun inda ta'ammuliha, ketika diperhatikan, ditelaah, najiduha, kita akan dapati, ta'udu ila zulmi ahli al-aqidain, ya kembalinya akan ada satu pihak yang terzalimi. Qala rahimahullahu ta'ala wal mu'amalatul muharramah. Maka mu'amalat yang diharamkan tarji'u ila hadhihi dhawabit. Kembali kepada iya, perkara beberapa bab tadi. Yang akan diulang ringkas di bawah. Wa ma hurrimat, tidaklah diharamkan satu muamalat, satu transaksi jual beli, illa limafasidiha wa dzulmiha, kecuali karena sebab mafsadah-mafsadah kerusakan yang padanya, karena sebab adanya kezaliman pada transaksi tersebut. Fa'inna syari' al-hakim ar-rahim ja'a bi kulli ma fihi salah. Karena syari' ya syari' ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini min bab al-ikhbar. Karena tidak ada nas yang menunjukkan itu adalah sifat apa nama Allah Subhanahu wa taala, tapi min bab al-khabar, ikhbar. Fa syari' al-hakim ar-rahim ja'a bi kulli ma fi shalah, telah datang ya dengan semua yang akan bermaslahat bagi hamba-hambanya. Wa hadhara an kulli ma fihi fasad, dan memperingatkan di semua yang ada padanya kerusakan. Ya syari' ini kadang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat, kadang maksudnya adalah syari' ini rasul yang menyampaikan syariat. Qala wal hasil anna al muamalat al muharramah tarji'u ila dawabit. Kesimpulan kata beliau, muamalah-muamalah yang diharamkan itu kembalinya kepada beberapa dawabit. A'zamuha as-salasatul atiyah, yang paling besarnya, yang paling banyak terjadi dan paling besar adalah tiga. Al-awwal ar-riba, ketika ada padanya unsur riba. Bianwa'ihi salasah, ya dengan tiga macam riba. Yang pertama adalah riba al-fadl. Apa riba al-fadl? Yaitu ziyadah ya ma yajibu fihi at-tasawi, adanya penambahan di dalam transaksi yang semestinya harus sama. Seperti az-zahab bidz-zahab, seorang membeli emas dengan emas, barter emas dengan emas, harus terpenuhi dua syarat. Iya, waznan bi waznin, yadan bi yadin. Harus satu sama timbangan, 10 gram emas dan 10 gram emas, dan juga harus kontan. Ketika terjadi di satu toko emas, seorang ibu dia membawa 5 gram emas yang sedang dia pakai, iya, mau dia tukar dengan emas yang baru 5 gram juga, tapi kemudian si penjaga toko bilang tidak bisa bu, 5 gram ini hanya bisa ditukar misalnya dengan 4 gram setengah, ini tidak boleh. Atau sebagian mungkin tidak demikian, iya, tapi ibu harus ngasih, harus ngasih tambahan 100 ribu. Iya, 5 gram ini harus ditukar, bisa ditukar dengan 5 gram lagi yang model ini, tetapi ibu harus memberi tambahan misalnya 100 ribu, 200 ribu. Ini riba. Kenapa? Karena emas dengan emas itu harus tasawi. Ketika ada tambahan, maka terjatuh ke dalam riba al-fadl, ziyadah ma yajibu fihi apa at-tasawi, menambah yang harusnya sama. Kemudian riba nasiah. Riba nasiah apa itu? Ya, riba nasiah kalau secara umum kita bisa mudah pahami adalah ta'jil, ya menunda ma yajibu fihi taqabud, ya menunda serah terima barang yang harusnya langsung taqabud, langsung serah terima. Contohnya tadi, ya si ibu beli emas dengan emas tadi contohnya 5 gram emas dengan 5 gram emas. Dia serahkan apa namanya 5 gram tersebut di pagi hari, kemudian kata sepunya toko, nanti yang ini yang di kami bisa diambil sore hari. Sore hari. Ini tidak bisa. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas itu harus apa? Waznan bi waznin, harus sama timbangan dan harus yadan bi yadin, tunai. Ketika salah satunya tidak diberikan tunai, maka ini riba, riba nasiah. Atau membeli emas dengan uang. Kalau membeli emas dengan uang harus padanya terpenuhi satu syarat, yadan biyadin. Yadan biyadin. Tidak boleh seorang datang ke toko emas, dia bilang saya beli emas ini, iya, 10 gram, ini uangnya 10 juta. Iya, kemudian kata si ini petugas toko nanti saya berikan emasnya siang hari. Ini tidak bisa. Kalau sampai terjadi maka ini riba nasiah, karena menunda sesuatu yang harusnya diberikan tunai. Qala waribal qadr, waribal qard. Yang ketiga adalah riba al-qard. Riba qard yang riba jahiliyah. Riba jahiliyah yakni riba ketika seorang minjam uang. Entah dari awal dikatakan kamu boleh minjam ke saya 1 juta tapi dengan syarat kamu harus ngasih tambah nanti ketika ganti 1.100.000, maaf pasur ini rentenir. Atau riba al-qard juga adalah riba yang kemudian ketika datang tempo apa namanya waktu pembayaran dia tidak bisa bayar, atau dia sudah nggak apa-apa tidak bayar, tapi nanti kamu ganti sebulan lagi dengan tambahan sekian persen. Atau juga bismillahirrahmanirrahimakumullah yang sangat tipis yang kadang seorang terjatuh padanya, riba al-qard adalah al-qardu jarra manfaat, pinjam-pinjam uang yang mendatangkan manfaat bagi yang memberi pinjaman. Ya, saya beri pinjaman kamu 100 juta dengan syarat, ya, rumah kamu yang di tempat pulani saya pakai selama setahun. Ini pinjaman uang tapi mendapatkan manfaat, itu riba. Kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Semua pinjam-pinjam uang, peminjaman uang yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan, apakah apa namanya menempati rumah atau memakai kebun atau yang lainnya, maka adalah riba. Wallahu a'lam, bisa cukup.